senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segenap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang patut dan sangat pantas untuk kita syukuri adalah nikmat kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk mampu menundukkan hawa nafsu kita sehingga kita mau bermajlis ilm, duduk di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban yang satu, menunggu kewajiban yang lain dengan mengisinya mempelajari ilmu agama. Telah datang sebuah riwayat yang sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau pada suatu hari mengimami salat maghrib para sahabat beliau alaihi salatu wasalam. Maka dikatakan oleh sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, di antara mereka ada yang terus berpulang ke rumahnya, dan di antara mereka ada yang yabqa, baqiya fil masjid, terus duduk di masjid menunggu salat Isya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghadap kepada mereka dan menengadahkan wajahnya ke langit dan bergetar tubuhnya menundukkan wahyu sedang turun. Maka beliau mengatakan, "Hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama." Kali ini Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian telah membuka satu pintu daripada pintu-pintu langit. Wa huwa yubahi bikumul malaika. Dalam keadaan Allah Ta'ala berbangga dengan adanya kalian di hadapan para malaikat. Suatu majelis yang menjadikan Allah berbangga di hadapan malaikat. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, "Unduru ila ibadi qad qadau faridatan fahum yantaziruna ukhra." Maka perhatikanlah kepada hamba-hambaku, mereka orang-orang yang telah melaksanakan suatu kewajiban yaitu sholat maghrib, kemudian mereka masih tetap berada di masjid menunggu kewajiban yang lain, sholat Isya. Suatu majelis yang mulia. Tidak ada majelis yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala berbangga dengannya melainkan majalisul ilm dan majalisul dzikr. Sehingga berbahagialah orang-orang yang dia itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mampu mengalahkan hawa nafsunya duduk di majalisul ilm. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang mereka mau belajar dengan ikhlas. Sebagaimana sebuah riwayat atau diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau mengatakan, "Innar rajula wa ma hu dhanbun mithlu jibali tihamah." Sesungguhnya ada seseorang yang bersamanya ada dosa sebesar gunung Tihamah, sangat besar. Fasami al ilma, maka dia pun mau mendengarkan ilmu agama. Fakhafa wa taba, maka dia pun mendengar isinya wejangan ilmu agama berisi tentang peringatan akhirat bagi orang-orang yang mereka berdosa mendapatkan siksa, dan isinya adalah janji Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan akan diberikan balasan yang lebih baik daripada apa yang dia amalkan. Maka dia pun merasa takut dari perbuatan dosa, wataba dan bertobat. Fa kharaja min majlisihi wa laysa ma'ahu dhanbun. Maka dia pun keluar dari majlis tersebut dalam kondisi tidak ada dosa padanya. Subhanallah, suatu majlis yang membawa keuntungan. Tidak ada di antara kita yang di dalam setiap harinya bersih dari dosa-dosa, melainkan seorang manusia terlumuri hidupnya dengan dosa-dosa dan kesalahan. Maka hendaknya orang yang mengharapkan kehidupan akhirat yang lebih baik, hendaknya dia mempelajari ilmu agama, karena inilah jalan yang paling cepat untuk menjadikan dia diampuni dosa-dosanya. Nasallahu salama wal afiyah. Barakallahu fikum. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali kepada risalah yang kita baca sebagai pelajaran kita ba'dal maghrib, yaitu pada dua pekan, ya, setiap dua pekan pada malam Rabu. Kita masih dalam pembahasan kitab As-Sab'ul Mubiqat, 7 perkara yang menghancurkan dan membinasakan. Di mana kita masuk pada pembagi anuyani jenis yang kedua dari dosa-dosa besar, yaitu qatlun nafsil lati haramallah, membunuh jiwa yang Allah haramkan. Dan kita akan masuk kepada ayat kedua yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Maka kata beliau di halaman yang ke-18, yang mana sebelumnya kita ulas sedikit mengenai dalil yang menerangkan tentang dosanya orang-orang yang mereka membunuh jiwa yang Allah haramkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-93, qala Allahu Ta'ala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, jiwa mukmin termasuk jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, maka barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, orang tersebut kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah, dan Allah murka atasnya serta melaknatinya. Wa a'adda lahum adzaban 'azima, dan Allah menjanjikan bagi orang tersebut azab yang agung, azab yang besar. Ayat ini menerangkan tentang betapa besarnya dosa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancamnya akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dan kekal di dalamnya. Akan tetapi diterangkan oleh Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam tafsir ayat ini, kekekalan di sini tidak disifatkan dengan abadiyah, selama-lamanya, sehingga masih memungkinkan bagi orang tersebut apabila Allah menghendaki untuk mengampuninya, disebabkan karena timbangan kebaikannya lebih berat, atau orang tersebut bertaubat sebelum matinya, atau orang tersebut adalah seorang muwahhid yang tidak terlumuri ketauhidannya dengan perbuatan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila menghendaki akan mengampuninya dan diangkat dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Sehingga ayat ini tidaklah bisa dijadikan sebagai dalil bahwasanya pelaku dosa besar mereka kekal di dalam neraka. Yang Allah sifatkan mereka kekal di dalam neraka adalah orang-orang kafir, baik kafir asli, Yahudi dan Nasrani, ataupun juga orang-orang yang mereka masuk ke dalam neraka dengan sebab kesyirikan yang dia lakukan dan mati dalam keadaan belum bertobat dari perbuatan syirik. Adapun membunuh jiwa dengan sengaja termasuk dosa yang besar. Akan tetapi di sini tidak disifatkan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sehingga kembali lagi kata Syekh Utsaimin, memungkinkan bagi mereka untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah, dan Allah murka atasnya dan melaknati dia. Wa 'adda lahum 'adzaban 'azima, dan Allah mengancam mereka dengan azab yang keras. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah terjadi kesalahpahaman pada sebagian kaum muslimin di dalam memahami ayat ini, sehingga mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwasanya pelaku dosa besar mereka kekal di neraka, yaitu mereka yang dikatakan oleh para ulama adalah orang-orang yang berafiliasi kepada kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah, mereka orang-orang yang keluar di dalam memahami ayat dan ahadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pemahaman para sahabat yang lurus, pemahaman yang benar, sehingga mereka lebih mengedepankan rasio dan akal mereka di atas pemahaman para sahabat, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bahwasanya orang-orang yang terbaik mereka adalah golongannya para sahabat dan generasi setelahnya serta generasi murid-murid daripada murid para sahabat radhiyallahu anhum. Dan Allah pun subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan mereka yang masuk surga adalah generasi para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Al-ayah, Allah Ta'ala berfirman, dan mereka orang-orang yang terdahulu dan pertama masuk Islam dari kalangan para sahabat muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha Allah menjadi Tuhannya, menjadi Rabbnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dari ayat ini merupakan nas yang sharih, nas yang jelas menerangkan bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka akan masuk ke dalam surga. Dan tidak ada kesempatan bagi kita melainkan dalam lafaz setelahnya walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, baik dalam pemahaman, baik dalam tingkah laku, baik dalam melaksanakan amaliyah agama ini, sehingga kita tidak mengedepankan pemahaman kita di atas pemahaman mereka. Dalam artian, apabila berselisih antara pemahaman kita dengan pemahaman mereka, tentu kita lebih mendahulukan pemahaman mereka di dalam mentafsirkan ataupun memahami Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah jalan keselamatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ayat ini dipahami oleh mereka bukanlah ayat yang menerangkan tentang pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Akan tetapi mereka diancam dengan neraka dan masuk ke dalamnya. Dan apabila mereka memiliki tauhid, apabila mereka bertobat sebelum mati, apabila mereka memiliki timbangan kebaikan yang lebih banyak, lebih berat, maka apabila Allah menghendaki, mereka akan diampuni dan kemudian dimasukkan ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua dibawakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Qala Allahu ta'ala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq wala yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara, di dalam surat Al-Furqan, yaitu ayat yang ke-68 sampai dengan ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di sana bahwasanya sifat-sifat orang-orang yang beriman, sifat orang-orang yang beriman yang akan dimasukkan ke dalam surga adalah mereka walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Sifat yang pertama, orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang tidak beribadah bersama Allah terhadap sesembahan yang lainnya, yaitu tidak berbuat syirik. Tidak, mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik, tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Yang kedua, wala yaqtuluna nafsallati harramallahu illa bilhaq. Mereka adalah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan al-haq, dengan apa yang Allah bolehkan untuk ditumpahkan darahnya. Telah lewat atau kita sebutkan dulu wala yaznun, sifat yang ketiga tidak berzina. Tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika, maka barang siapa yang melaksanakan tiga perkara di atas, berbuat syirik, membunuh jiwa yang Allah haramkan, ataupun berzina, yalqa asama, maka orang tersebut akan telah mencampakkan dirinya kepada dosa-dosa yang besar. yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah, yang mana dilipat gandakan azab bagi mereka pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan mereka kekal di dalamnya, na'am muhana, dalam keadaan hina dina. Illa man taba wa amana wa amila shaliha, kecuali bagi orang yang bertaubat dan beriman serta beramal amalan saleh. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman, yang mereka memiliki sifat-sifat yang banyak, di antaranya tiga sifat yang telah Allah sebutkan tadi. La yad'una ma'allahi ilahan akhar, mereka orang yang bertauhid, mengesakan Allah di dalam ibadah, memurnikan segala bentuk peribadatannya hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak disimpangkan salah satu dari macam-macam ibadah kepada selain Allah. Bersamaan mereka masih mau beribadah dari jenis-jenis ibadah yang lainnya kepada Allah. Sebagai misal, orang tersebut macam-macam ibadah adalah berdoa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya doa huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah, sebagaimana dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Doa adalah ibadah. Sehingga ini haknya adalah diberikan, ditujukan dan dihaturkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Maka barang siapa yang berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah dalam perkara yang tidak dimampui melainkan oleh Allah semata, seperti menghilangkan penyakit, mengangkat mudarat dan bencana, atau mendatangkan manfaat, memberikan rizki, ini semuanya kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba orang tersebut meminta kepada selain Allah, walaupun dia melakukan ibadah yang lainnya kepada Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan, terlepas dari sifat seorang mukmin, keluar dari sifat seorang mukmin. Maka sifat mukmin yang pertama di dalam ayat ini adalah mereka tidak menyeru atau tidak berdoa bersama Allah kepada sesembahan selainnya, sesembahan yang lain, baik batu, pepohonan, ataupun juga dewa-dewi, ataupun juga roh-roh leluhur dan lain sebagainya. Ini tidak mereka lakukan yang demikian. Kemudian sifat yang kedua, wala yaqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq, tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan. Telah lewat jiwa yang Allah haramkan. Jiwa siapa saja, Abdul Aziz? Hah? Lewat. Siapa yang kira-kira, Pak Ismail? Nggih, Muroja. Barakallahu fiik. Jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, siapa saja? Hah? Telah kita sebutkan kemarin, yaitu diantaranya jiwa seorang mukmin, muslim dan mukmin, haram ditumpahkan darahnya, haram ditumpahkan darahnya. Kemudian yang kedua, jiwa kafir musta'min, orang kafir yang meminta keamanan, ya, para pelancong, ini demikian, para pelancong, ya, turis dan sebagainya, ataupun orang-orang yang meminta suaka politik dan seterusnya. Yang ketiga adalah kafir mu'ahad, seorang kafir yang tinggal di negeri mereka ataupun mereka di negeri orang lain dalam keadaan sebagai duta besar, yang ada perjanjian damai bilateral antara negara muslim dan negara kafir. Maka ini semua haram ditumpahkan darahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, man qatala mu'ahadan lam yajid raihal jannah au kama qal. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, yaitu orang yang mereka dalam perjanjian damai, ada hubungan bilateral, tidak ada apa namanya permusuhan, pertumpahan darah dan peperangan antara mereka, janjian demikian, maka barang siapa yang membunuhnya, lam yajid raihatal jannah, orang tersebut tidak akan mendapatkan bau wanginya surga. Nasallahu salama wal afiyah. Ini demikian. Maka barang siapa dan orang-orang mukmin sifatnya mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan illa bil haq. Ya. Sehingga kemarin yang boleh dibunuh siapa? Satu jenis, kafir harbi. Seorang kafir yang mereka itu memerangi muslimin disebabkan karena agamanya. Disebabkan karena agamanya. Mungkin dengan mereka mengadakan intervensi menyerang ke negara yang lain, ya, ataupun juga dengan cara dan sebagainya. Ini diperangi karena sebab agamanya, tinggal di negeri muslim kemudian menjajah kaum muslimin karena mereka minoritas, maka ini tergolong kafir harbi. Yang demikian maka boleh diperangi, ya, mereka. Kemudian illa bil haq, yang mana mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak, yang Allah benarkan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, la yahilu dami mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihdats thalath. Tidak halal darah seorang muslim yang dia itu telah bersyahadat la ilaha illallah wa muhammad rasulullah illa bi ihdats thalas, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. As-sayyibuz zani, yang pertama seorang yang pernah melaksanakan pernikahan yang sahih kemudian dia berzina, maka boleh dibunuh dengan cara dirajam sampai dengan mati. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, maka dikisos, sebagai bentuk tebusannya adalah dikisos, dibunuh pula dengan sebab dia membunuh seorang jiwa muslim dengan sengaja. Kemudian yang ketiga adalah at-tariku li dinihil mufarriqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya yang berpisah dari jamaah kaum muslimin, yaitu kata para ulama mereka orang-orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Maka mereka dimintai taubat, untuk bertaubat masuk ke dalam Islam. Apabila tidak ada, maka pemerintah boleh memeranginya, ya. Dan ini halal, tidak menjadikan mereka itu melanggar hak-hak Allah dan hak manusia. Ini demikian, sebab Allah subhanahu wa ta'ala yang mengizinkan dan Allah lah yang menguasai jiwa manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka apabila mereka melakukan tiga perkara di atas, maka mereka dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sini berfirman, wa may yaf'al dzalika yalqa azama, barang siapa yang melakukan tiga perkara di atas, yaitu berzina, yang ketiga adalah berzina yaitu mereka melakukan hubungan suami istri tanpa hak, bukan dengan cara yang hak, yaitu bukan dengan cara pernikahan yang sahihah. Ini demikian, maka ini bentuk perbuatan zina. Maka barang siapa yang melakukan hal yang demikian, yalqa asama, akan diberikan atau dia telah mencampakkan dirinya pada dosa-dosa besar. Yudha'af lahul azab, dilipat gandakan baginya azab yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan mereka kekal di dalam neraka dalam keadaan hina dina. Maka di sini perlu sesuatu yang menjadikan tanbih, kita harus berhati-hati dan mencermati ayat ini. Disebutkan kembali mereka kekal di dalamnya dalam keadaan hina dina. Apakah mereka kekal secara abadiyah? Maka kita lihat bagaimana penjelasan para ulama mengenai hal tersebut. Di sini diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wal wa'idu bil khuludi liman fa'alaha kullaha, dan ancaman bahwasanya dengan mereka kekal di dalam neraka adalah bagi orang yang melakukan atau melanggar tiga dosa besar ini secara keseluruhan, berbuat syirik, membunuh jiwa yang Allah haramkan ataupun berbuat zina. Dia lakukan seluruhnya, terancam dengan kekekalan di neraka. Maka sabitun la syakka fih ini adalah tetap hukumnya, tidak diragukan lagi. Wa kadzalika man asyraka billah, demikian pula kekekalan tersebut akan di dalam neraka akan dialami oleh orang-orang yang mereka berbuat syirik kepada Allah. Ini demikian. Ini kekekalan yang abadi. Adapun wa kadzalikal wa'idu bil adzabi syadid ala kulli wahidin min hadhihi tsalatsah. Dan juga ancaman yang keras mereka akan dimasukkan ke dalam neraka bagi orang yang melaksanakan salah satu dari tiga perkara di atas. Terkhusus perbuatan syirik menjadikan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Selama-lamanya. Adapun yang lainnya, ammal khuludul qatili wazani fil adzab fa innahu la yatanawaluhul khulud. Adapun penyebutan kekal di dalamnya bagi orang yang membunuh jiwa yang Allah haramkan dan orang yang berbuat zina, maka sesungguhnya ini tidaklah berlaku khulud yang abadi, kekekalan yang abadi di sini. Maka li'annahu qad dallatin nususil qur'aniyah wa sunnatin nabawiyah anna jami'al mu'minin sayakhrujuna minan nar, karena telah tetap dari nas-nas Al-Qur'an dan sunnah nabawiyah yang menerangkan bahwasanya orang-orang mukmin akan keluar dari neraka, akan dikeluarkan dari neraka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikenal sebagai hadis Jahannamiyyin, yaitu kisahnya manusia yang mereka itu Allah masukkan ke dalam neraka Jahannam disebabkan dengan dosa-dosa besar yang mereka langgar di dunia. Kemudian tatkala mereka sudah dalam keadaan hitam pekat, kemudian Allah keluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga setelah sebelumnya dimandikan di telaga Hayyah. Ini demikian. Kemudian dan orang-orang mukmin sebenarnya Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, unduru man kana fi qalbi akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman, maka keluarkanlah dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji dzarrah daripada keimanan. Kemudian seterusnya sampai akhirnya didapatkan di sana seorang yang beriman yang tidak memiliki amalan soleh apapun kecuali keimanan kepada Allah. Kemudian dikeluarkan dari neraka dalam kondisi sudah hitam pekat, yang disebut hadis Jahannamiyyin, hadis yang sangat panjang. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman mereka akan dikeluarkan dari neraka. Wala yakhlud fiha mu'minun, seorang mukmin tidaklah akan kekal di neraka selama-lamanya. Naam. Walau fa'ala minal ma'asi ma fa'ala, walaupun mereka berbuat maksiat dengan apa yang mereka perbuat. Ini demikian ya, sehingga di dalam ayat ini sebagaimana ayat sebelumnya tidak ada dalil bagi mereka orang-orang khawarij ataupun mu'tazilah yang menyatakan bahwasanya pelaku dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seorang mukmin selain kesyirikan, artinya demikian, mereka menganggap seorang yang melakukan terjatuh kepada dosa besar maka mereka kekal di neraka. Maka tidak ada dalil dari Al-Qur'an. Semuanya yang menerangkan tentang kekalnya mereka di neraka lah dengan sebab kekufuran, baik asli ataupun juga karena berbuat syirik ataupun juga murtad. Ini demikian ya. Adapun orang-orang yang melakukan dosa besar dalam apa yang disebutkan di atas atau setelahnya ini dalam perkara-perkara tujuh yang menghancurkan, mereka adalah diancam dengan keras oleh Allah akan masuk ke dalam neraka. Dan Allah jelaskan di dalam ayat ini, illa man taba, perhatikan, kecuali bagi orang yang bertaubat kepada Allah sebelum mati. Maka barang siapa yang bertaubat kepada Allah diampuni dosa-dosanya sebesar apapun, segede apapun. Bahkan seandainya dia berbuat syirik sekalipun, apabila bertaubat sebelum meninggalnya, Allah akan mengampuninya. Sehingga tidak boleh bagi seorang yang telah berlumuran dengan dosa-dosa besar berputus asa dari rahmat Allah. Justru yang wajib bagi dia memperbesar harapan dia untuk mendapatkan taufik dari Allah dan rahmatnya, sehingga bisa bertaubat dan berbuat kebaikan sebagaimana saudaranya yang mukmin yang mereka telah mendahulinya dengan amalan-amalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar, Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah taala berfirman, wahai hamba-hambaku yang kalian telah berlebih-lebihan di dalam melakukan dosa-dosa besar dengan perbuatan dosa, setiap harinya berbuat dosa, kira-kira diampuni apa enggak ya? Jawabannya, kalau engkau bertobat dengan taubatan nasuha, pasti akan diampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya, sehingga masih ada kesempatan bagi kita selama hayat masih dikandung badan dan selama nyawa belum sampai di kerongkongan untuk kita bertaubat kepada Allah. Tentunya hal tersebut bukanlah hal yang mudah, akan tetapi akan ringan bagi orang yang diberikan taufik dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat darinya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah bersamaan beliau adalah orang yang telah diampuni dosa-dosanya. Namun beliau senantiasa beristighfar kepada Allah menunjukkan sangat butuhnya manusia kepada Allah. Nah, terlebih kita orang yang tidak ada jaminan sama sekali dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istaghfirullaha wa tubu ilaih, maka beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Fa inni astaghfirullaha ta'ala fil yaum aktsara min 70 marrah, maka sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah meminta ampunan atas dosa-dosa dalam satu hari lebih dari 70 kali. Ini Rasulullah yang diampuni dosa-dosanya. Apalah kita yang tentunya belum ada jaminan, maka hendaknya bersegeralah bertaubat sebelum datang kematian kepada kita. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang ketiga yang beliau bawakan dalam bab qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq adalah Allah taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a." Maka barang siapa yang membunuh jiwa bukan disebabkan karena dia membunuh jiwa yang lainnya, ya, au fasadin, atau dia melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka orang tersebut ka'annama qatalan nasa jami'an, seolah-olah orang tersebut membunuh manusia ini seluruhnya, membunuh manusia ini semuanya. Allah Ta'ala surat Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-32. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan orang-orang yang mereka membunuh satu jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, yaitu maman qatala nafsan bi ghairi nafsin, orang yang membunuh jiwa bukan disebabkan karena orang tersebut membunuh jiwa lain yang Allah haramkan, bukan karena kisos, ataupun fasadin fil ardi, atau bukan karena orang tersebut membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka digambarkan seperti orang tersebut membunuh manusia ini seluruhnya. Kok bisa demikian? Maka kita lihat penjelasan Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Naam, kenapa bisa demikian? Li'annahu laysa ma'ahu da'in yad'uhu ila tabyin wa annahu la yaqdumu 'alal qatli illa bihaqqin, dikarenakan orang tersebut tidak ada pendorong yang membolehkan dia untuk membunuh jiwa tersebut, ya, dengan jelas, dan juga dikarenakan tidaklah boleh kita membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan sesuatu yang hak yang Allah bolehkan. Walamma tajarra'a ala qatlin nafsil lati lam tastahiqul qatl ulima annahu la farqa indahu baina hadzal maqtuli wa baina ghairihi, maka tatkala orang tersebut sembrana, ya, sembrana dan juga ceroboh membunuh jiwa yang Allah haramkan, tidak boleh dibunuh, maka diketahui bahwasanya di sisi orang tersebut, dalam pendapat orang tersebut, ketika dia membunuh jiwa yang tidak boleh ditumpahkan darahnya, maka tidak ada bedanya antara jiwa ini dan yang lainnya. Seandainya dia menginginkan untuk membunuh, akan dia lakukan, sehingga seolah-olah orang tersebut membunuh jiwa seluruhnya. Artinya kapan saja dia menginginkan untuk membunuh akan dibunuh, tidak peduli. Ini demikian, tidak peduli. Berbeda dengan orang yang beriman, tatkala membunuh mereka berhati-hati, Allah halalkan tidak, Allah halalkan, maka dia bunuh dalam rangka bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dalam rangka karena tendensi balas dendam, bukan karena apa namanya sentimen dan lain sebagainya, namun semata-mata dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini demikian, sehingga orang tersebut seolah-olah membunuh jiwa seluruhnya karena dia tidak memperhatikan dan tidak takut kepada ancaman Allah. Seluruhnya bagi dia sama, kapan saja ingin dia bunuh maka akan dibunuh. Dan di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran yang besar kepada kita. Kapan bolehnya seorang untuk dibunuh? Kapan seorang boleh dibunuh? Tapi tentunya telah lewat pembahasannya, hal seperti ini bukan selalu main hakim sendiri, namun ditegakkan oleh pemerintah muslim. Ya, ini jangan sampai, ini saya ingatkan ya, barangkali yang pertemuan kemarin belum mendapatkan, ini ditegakkan oleh pemerintah muslim, bersama pemerintah muslim. Di sini Allah Ta'ala berfirman, kita ulangi ayatnya, barang siapa yang membunuh suatu jiwa bukan disebabkan dua perkara, karena orang tersebut membunuh jiwa yang lainnya, bukan karena kisos. Yang kedua, au fasadin fil ardi, atau orang tersebut membuat kerusakan di dunia, maka di bumi ini. Maka diterangkan As-Sa'di rahimahullah, wa dallatil ayatu ala annal qatla yajusu bi ihda amrain. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya membunuh jiwa dibolehkan dengan salah satu dari dua perkara. Salah satu dari dua perkara. Yang pertama, imma ayyaktulan nafsan bighairi haqqin muta'ammidan fi dzalik fa innahu yahillu qatluhu. Yang pertama, bisa jadi karena orang tersebut membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh dengan sengaja. Dengan sengaja. Maka yang seperti ini halal untuk dibunuh. Halal untuk dibunuh. Seorang sengaja membunuh misalnya tetangganya dan seterusnya, disebabkan karena sentimental dan sebagainya, baik dengan cara pembunuhan berdarah dingin ataupun dengan cara sihir, teluh dan sebagainya, kalau terbukti dia yang melakukan, maka boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Namun kembali lagi saya ingatkan, penegakannya bersama pemerintahan muslim. Penegakannya bersama pemerintah muslim. Ini demikian, ya. Ingkana mukallafan mukafian laisa biwalidin lil maqtul. Akan tetapi di sini yang boleh dibunuh apabila orang tersebut bukan orang tua daripada korban. Bukan orang tua, bukan ayah daripada korban. Bukan ayah daripada korban. Karena apabila seorang ayah membunuh anaknya, tidaklah ditegakkan kisos. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya tidaklah dikisos seorang ayah yang membunuh anaknya. Ini demikian. Maknanya demikian. Ya. La yuqtalul walid biwaladihi. Seorang ayah tidaklah dikisos dengan sebab membunuh anaknya. Namun bukan maknanya kita bergampang-gampangan membunuh anak-anak kita, baik dalam bentuk yang masih dijanin, abortus, bukan dengan pertimbangan medis yang kuat. Ya, ini demikian, ini tidak boleh yang demikian. Ya, ataupun juga dengan cara-cara yang lainnya, yang itu banyak. Ya, dilakukan oleh sebagian orang-orang yang mereka itu tidak takut kepada peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah orang tersebut membuat kerusakan di muka bumi ini. Bi'ifsadin adyanil nas, baik dengan merusak agama manusia ataupun badan-badan mereka. Merusak agama manusia bisa jadi dengan kekufuran, menyebarkan pemahaman kesyirikan, ataupun juga di sini wadu'ati ilal bid'ah, ataupun mereka menyeru kepada kebid'ahan yang di sana bid'ah tersebut memang sudah mufassiqah dan mukaffirah demikian, ataupun juga alladzina la yanqifu syarruhum illa bil qatl, yang mana tidak akan terhenti kejahatan mereka kecuali dengan cara dibunuh. Dengan cara dibunuh. Penegakannya bersama pemerintah muslim. Bersama pemerintah muslim. Ini demikian wakadzalika qutta'ut tariq, demikian juga para perampok pembegal. Kalau kita melawan, membela diri karena mempertahankan agama Allah subhanahu wa ta'ala ataupun harta Allah, maka kita termasuk jihad fisabilillah. Membunuh kita bukanlah pembunuhan yang haram, bahkan dibolehkan. Ya, ini diantaranya sebab dua perkara dibolehkannya seorang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tadi, kemudian boleh dibunuh adalah dengan sebab orang tersebut membunuh jiwa yang Allah haramkan dengan sengaja atau dengan membuat kerusakan di muka bumi. Baik kerusakan yang bentuknya kepada agama, kekufuran, menyeru kepada kebenaran dan yang lainnya. Demikian ini yang mudah kita baca di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dari terpleset dan terjatuh kepada dosa-dosa besar, dan senantiasa memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita untuk segera bertobat sebelum meninggal. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan memberikan taufik untuk bisa melakukan amalan soleh yang mudah-mudahan memberatkan timbangan pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Banyak kekeliruan dan kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.